memanggil namamu kasih, engkaulah belahan jiwaku. Sentuhan rasa cinta, hati dan jiwa. katakan, jangan jauhkan aku dan dirinya. kapankah lagi dirimu kan datang kembali. Indahnya mimpiku semalam bertemu dengan engkau. Tanda bagiku bersatu lagi bersamamu. Orang tua yang tak inginkan kau jadi kasihku. Kalau memang jodoh kita berdua, tak bisa Tuhan, dialah segalanya. Aku tak ingin hidup bersamamu bila tanpa restu orang tuamu. Untuk apa bahagia di atas yang melahirkanmu. Terpaksa menjalani kenyataan ini walaupun itu pahit. Di hati ini ada orang tuamu, harus ku junjung tinggi harga kita, tapi kehendak Tuhan, dialah segalanya. Aku pun tak ingin hidup bersamamu bila tanpa restu orang tuamu. Untuk apa di atas penyesalan dia yang melahirkanmu. Terpaksa ku jalani kenyataan ini walaupun itu pahit. Di hati ini ada harga diriku, ada orang tuamu, harus ku junjung tinggi juga harga diriku. Harus jumpa, mengapa sakiti diriku. Ku temui kedamaian, cinta kasih hanya pada dirimu. Sungguh ku tak tahu apa salahku,

cinta yang selalu menyiksa hidupku. Kau tak pernah tahu yang kini hilang bersama cintamu. Kau yang bahagia bersama dia di sana penuh gemerlap, pudar semua harapan, pudar semua impian yang menjadi harapan hidupku. Hujan deras di malam ini, air mataku pun jatuh berderai. Inginnya ku berlari membuang rasa cinta yang selalu menyiksa hidupku. Yang selalu membuat gelisah hidupku, baru saja ku rasa manisnya madu cinta, kini hilang bersama cintamu. Yang menjadi harapan hidupku. Wajahmu sayang, ku bawa dalam mimpi-mimpiku. Kadang bila ku ingat dirimu, tanpa sadar hatiku menangis. Mungkin

hilang dariku, menggores kenangan yang tak mungkin sirna. Dikalah warna kehidupanku. Dia berbicara sepertimu, dia tersenyum seperti kamu, dia tersenyum dan tertawa. Itu semua mirip denganmu, tapi dia bukanlah dirimu. Kasih tak pernah daku alami hal seperti ini di dalam bercinta. Kasih ku serahkan cinta suci jiwa dan ragaku kepada dirinya. Coba menjalin kembali sebagai pengganti dirimu, menggores kenangan yang tak mungkin sirna. Dikaulah warna kehidupanku. kepastian dari dirimu. Katakan sejujurnya, bila kau tak cinta, janganlah kau biarkan diri ini menanti.

puasa. Semuanya ditelan misteri.